Mitra Bisnis, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akhirnya memastikan Jokowi yang belum genap 2 tahun jadi Gubernur Jakarta sebagai capres dari PDIP. Untuk membahas hal tersebut, kita telah tersambung dengan pengamat politik Fahri Ali. Pak Fahri, apa komentar Anda? Saya kira keputusan itu adalah untuk kepentingan PDIP sendiri, karena PDIP mengalami kekurangan tokoh yang mempunyai daya imbau. Jadi memutuskan Jokowi untuk tampil menjadi presiden itu adalah tindakan paling masuk akal bagi PDIP. Apalagi memang dukungan-dukungan dari berbagai pihak terhadap Jokowi itu sudah cukup besar. Jadi kalau tanpa dimanfaatkan oleh PDIP, maka akan terasa lucu. Dari segi perspektif etik, seharusnya Jokowi menyelesaikan dulu tugas dan janjinya memimpin Jakarta. Karena memang urusan banjir belum selesai. Tetapi dalam perspektif kepentingan politik, maka kalau Jokowi tidak diajukan sekarang, maka momentumnya untuk 5 tahun ke depan bisa saja hilang. Jadi momentum sekarang ini adalah momentum Jokowi. Bagaimana nasib Jakarta dan kira-kira siapa yang cocok jadi cawapres Jokowi? Nasib Jakarta itu akhirnya akan berada di tangan Ahok. Ini menarik ya untuk kita lihat, karena akan ada semacam diskrepansi kultural dan bahkan dalam beberapa hal mungkin agama. Karena Ahok jelas dia belum terbiasa dengan sistem gagasan Betawi sebagai simbol dari Jakarta, itu akan menimbulkan persoalan-persoalan tertentu. Dalam pengertian bahwa Ahok harus lebih sangat menyelami budaya-budaya yang dipengaruhi oleh pandangan-pandangan agama di Jakarta. Karena Jakarta memang dalam konteks budayanya ya, kian mengalami islamisasi. Nah yang kedua, siapa yang paling cocok? Saya kira banyak pandangan melihat Yusuf Kalla adalah yang paling cocok buat Jokowi. Karena Yusuf Kalla sudah mempunyai pengalaman, juga mempunyai ketegasan-ketegasan di dalam mengambil keputusan. Jokowi selama ini terkesan dan mengesankan diri ke publik bahwa dia mendapat tugas dari Ibu Mega terus. Apakah hal itu tidak mengesankan Jokowi benar-benar tunduk pada partainya apapun yang terjadi? Ya, ini memang pertanyaan yang menarik ya. Saya kira Jokowi itu harus mengambil legitimasinya dari Mbak Mega. Yang dimiliki oleh Jokowi adalah popularitas. Tapi cantelan yang membuat dia menjadi absah sebagai calon presiden itu hanya melalui Megawati. Nah, Megawati itu adalah simbol dari partai. Jadi apa kata Megawati, itulah kata partai. Nah, kalau kita lihat sebenarnya Jokowi itu memang lebih besar dari partai politik itu sendiri. Popularitas Jokowi itu melampaui partai PDIP. Dan karena itu, sooner or later, Jokowi akan mengembangkan pandangan-pandangan sendiri yang independen dari siapapun juga. Ada komentar, euforia dukungan Jokowi yang pada akhirnya mendorong PDIP mencalonkannya jadi capres adalah karena Jokowi sosok baru yang menjanjikan perubahan. Sama seperti dulu waktu SBY pertama kali mencalonkan diri. Apa nantinya kalau berhasil terpilih, Indonesia akan tetap seperti sekarang? Saya kira memang dalam konteks timing penampilan itu hampir sama antara SBY dengan Jokowi. SBY kita lihat dia tidak memerlukan waktu yang cukup panjang untuk muncul dengan sangat populer di hadapan publik. Jokowi juga seperti itu. Nah, saya kira Anda benar ya dengan menggunakan frasa euforia di dalam konteks ini, karena Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat luas, yang tidak mudah dirubah dengan cepat. Semua akan berlangsung dengan perubahan-perubahan yang konstruktif, itu akan berlangsung dengan jauh lebih lama ya, kalau kita mau berpandangan lebih realistis. Nah, karena itu euforia yang sekarang ini itu harus kita lihat sebagai sindiran terhadap elit politik. Karena elit-elit politik pada masa reformasi ini mensia-siakan kesempatan yang diberikan oleh rakyat untuk memimpin. Dan karena itu Jokowi yang pada dasarnya tidak punya sebuah potensi kepemimpinan, tetapi lebih memperlihatkan ciri populisme, itu yang kemudian dipilih. Bagaimana komentar Bapak tentang perjanjian batu tulis antara Prabowo dan Megawati? Itu memang problemnya ada pada Mbak Mega, jadi bukan pada Jokowi. Andai kata misalnya itu dikembangkan, maka problem integritas Mbak Mega itu sendiri itu bisa dipertanyakan di kalangan publik. Tetapi juga tergantung pada apakah pihak Gerindra dan terutama utama dalam konteks ini adalah Prabowo mau kemudian melontarkan dalam dua tanda kutip ya, uang prestasi ini kepada publik. Sebab itu bisa saja diajukan ke publik, tetapi yang akan kena dampaknya itu hanya Mbak Mega. Sementara Jokowi, karena popularitasnya tinggi, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Demikian pengamat politik Fahri Ali, saya Kori Lumenta.